Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Qabir, Allah Maha Mengetahui. Nah, kalau sekarang kita lihat tayangan TV ataupun kita baca di koran atau majalah, ada seorang yang istilahnya mereka menganggap mengetahui segala sesuatunya, Ustaz. Rezeki, jodoh, datanglah, nomor telepon, SMS, ke anu-anu-anu-anu gitu. Nah, kita sebagai orang yang ada dalam masalah, misalnya punya masalah, pastinya kan agak sedikit pengaruh ya Ustadz ya, datanglah ke orang tersebut, kita bisa sebutlah orang pintar atau apapun. Nah, kita sebagai orang Islam harusnya kan gak berbuat seperti itu ya Ustadz, karena yaitu tadi kita serahkan semua kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak tahu, dia menganggap dirinya tahu semuanya, Ustadz? Tadi ibu-ibu serta para pemirsa, kita sudah bahas bahwa Al-Khabir, Allah itu Maha Tahu, dimana tahunya itu sesuatu yang bahkan akan terjadi. Itu sebabnya haram, saya tegaskan, haram hukumnya kita mempercayai ramalan-ramalan mistik. Kan ramalan tuh seolah tahu tentang apa yang akan terjadi kan. Nah, hanya memang ramalan tuh ada tiga, Bu. Ada ramalan ilmiah. Nah, ini biasa dilakukan oleh para ilmuwan. Kita boleh percaya, ibu misalnya terlambat menstruasi, ternyata positif. Ibu boleh tanya, dok, kira-kira saya melahirkan kapan ya? Oh, ibu akan melahirkan sekitar tanggal 13 Desember. Boleh percaya nggak? Boleh, karena itu ada ilmunya. Nah, ibu misalnya pergi kemana bawa payung, karena ternyata menurut ramalan cuaca akan terjadi hujan. Boleh percaya nggak? Itu ramalan ilmiah, boleh percaya. Yang kedua, ramalan wahyu. Itu bukan boleh, wajib percaya. Ini ramalan wahyu ini biasanya disampaikan oleh Rasul atas bimbingan wahyu. Wajib percaya, gitu. Nah, yang ketiga, ini yang haram. Ramalan mistik. Ramalan mistik itu misalnya siapa yang susah jodoh kirim ke ini, nanti akan ditunjukkan siapa jodohnya, gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini haram. Kata Rasul, bukan kata saya, sabda Rasul, man atakahinan awa arrofan lam tukbal sholatun arba'ina yauman. Siapa yang mempercayai informasi paranormal, percaya, lantuk bal sholatun arba'ina yauman, dosanya sama dengan tidak sholat 40 hari. Satu kali sholat saja dosanya kayak apa, tidak sholat satu kali, ini sama dengan 40 kali tidak. Makanya kita orang yang beragama, beriman gitu, gak usah percaya gitu-gitu. Kita sebut itu ramalan mistik ya. Gak usah percaya. Untuk apa percaya sama yang begitu? Kalau memang kita merasa butuh kemantapan hati, angkat kedua tangan kita, sholat doa, ya Allah, kalau yang saya akan lakukan ini baik, berikan dan mudahkan. Tapi kalau menurut ilmu-Mu yang maha luas, yang akan saya lakukan ini akan jadi keburukan untuk dunia dan akhirat saya, ya Allah, aku mohon yang terbaik darimu. Itu lebih mantap daripada datang ke paranormal. Sebenarnya orang beragama tuh harusnya nggak begitu. Tapi maaf, kenapa di Indonesia masih banyak yang begitu? Ya karena Islamnya belum dibarengi dengan ilmu. Islamnya baru ngaku Islam, tapi cara berpikirnya tidak Islam gitu. Emang kalau bicara tauhid harus tegas ya, Bu ya? Iya. Maaf kalau ada yang tersinggung. Karena ada beberapa yang berbisik, gue kemarin baru SMS. Maaf, maaf ya, mohon maaf. Baik, Ibu ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bu Haji Nunung ingin bertanya, apakah pengetahuan dalam firasat itu ada dalam Islam? Oke, ya. Nah, ini yang disebut yang pengetahuan tapi firasat ya. Jadi memang begini, Bu. Pengetahuan itu ada yang disebut pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu pengetahuan yang didapat dengan masuk ke laboratorium. Kan banyak mahasiswa atau para ilmuwan masuk ke laboratorium, ini diuji dengan ini diuji dengan ini, akhirnya menyimpulkan begini. Nah, itu namanya ilmu atas dasar empiris ya. Jadi Tapi ada juga ilmu yang sifatnya itu kontemplasi, perenungan. Jadi dia tidak masuk ke laboratorium, tetapi dia melakukan perenungan yang mendalam. Ini namanya pengetahuan filosofis. Jadi ada ilmu empiris, ada ilmu filosofis. Ilmu firasat itu nggak ada rumusnya. Sekolahnya juga ya? Iya, betul. Jadi kalau ilmu empirik, ya ada laboratorium. Ilmu filosofis, ya dia filsafat. Jadi dia merenung sebagai ilmuwan filosofis. Kalau ilmu firasat, itu memang istilahnya tuh gini, aku gak akan pergi deh, aku gak akan naik kereta ini. Ya, firasat, ibu gak naik, ternyata ibu dengar berita itu mengalami kecelakaan. Nah itu ilmu firasat. Nah ilmu firasat ini kita gak bisa apa jadikan satu pegangan, tapi kalau cuma sekedar gini, firasat tuh gak enak ya, kenapa pingin nelpon anak, telpon aja. Ya, kan banyak kasus, kenapa ya kok nelpon anak lagi di setrap. Ya, jadi artinya tapi ilmu firasat ini problemnya adalah sangat personal, itu sangat pribadi. Kayak begini, di dalam Al-Quran ilmu firasat itu pernah dialami oleh ibunya Nabi Musa. Jadi ibunya Nabi Musa itu, ingat zaman Fir'aun itu, Fir'aun menetapkan bahwa semua anak keturunan Yahudi harus dibunuh. Nah sementara ibunya Nabi Musa kan dia keturunan Yahudi. Kenapa Fir'aun mengatakan semua anak Yahudi itu harus dibunuh? Karena dia bermimpi bahwa kerajaannya itu hancur oleh orang Yahudi. Nah, lalu ibunya Nabi Musa itu ada firasat, ya, udahlah bayi ini disimpan aja di kota, lalu disimpan di sungai, dan akhirnya ketemu oleh Asia, istrinya Fir'aun, ya? Istrinya Fir'aun, bukan Aisyah bu, Asia, istrinya Fir'aun. Nah, jadi itu sebenarnya firasat. Jadi bu, selama firasat itu baik, boleh ikuti. Tapi hati-hati, ada firasat yang datang dari setan. Itu firasat yang menimbulkan suuzon. Suami, kenapa ya? Suami ujung-ujung kebayang, lagi duduk sama Rita. Nah, itu tiba-tiba suami pulang, ibu cemerut. Mama kenapa ngaku apa? Nah itu firasat yang salah. Jadi ada, saya katakan kalau firasat itu benar ya, tapi kalau ibu punya firasat jelek, hal yang terbaik ibu sholat, ibu doa, gitu, doakan saja. Nah jadi firasat yang membawa suuzon tuh nggak boleh diikuti, tapi firasat yang membawa kebaikan boleh diikuti. Dan kalau ternyata tetap firasat buruk itu kuat, sholat, berdoa demi kebaikan orang yang merasa kita enak. Itu cara yang terbaik. Apalagi firasat seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung ya, Ustaz, menyusui ke anak tuh tajam ya, karena ada ikatan yang baik sekali, yang kuat sekali ikatan batin. Ya, baik, buat yang mau bertanya lagi silakan. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Suhartini ingin bertanya. Allah Maha mengetahui dalam hati sanubari kita. Apakah seseorang akan berbuat buruk dalam hatinya, tapi dia belum sempat melakukannya? Apakah itu dosa, Pak Ustaz? Jadi baru niat buruk gitu ya Bu ya, tapi nggak jadi. Allah itu Maha Adil. Ternyata kalau kita niat baik, Allah catat sebagai kebaikan. Kalau dilaksanakan, Allah catat lagi kebaikan itu berlipat. Yes. Makanya kata Rasul, siapa yang mau tidur berniat tahajud, lalu dia kebablasan, ya, maka niatnya itu jadi pahala. Tapi jangan rutin kebablasan. Gitu ya, tiap malam ya Allah mau tahajud kebablasan. Kamu suka tahajud? Aku tuh niatnya tiap malam. Ya, kata Nabi juga kalau kebablasan dapat pahala. Ya, kalau kebablasan terus itu bukan kebablasan, kebluk namanya. Kan gitu. Jadi kalau kita sudah niat, itu sudah dicatat sebagai amal kebajikan. Kalau itu diwujudkan, maka dicatat lebih berlipat lagi. Nah, tapi kalau kita niat buruk, ya, itu belum dicatat. Ya, kalau terjadi atau diwujudkan niat buruk kita, baru dicatat. Nah, coba bayangkan, dengan cara begitu saja amal kita lebih sedikit daripada amal buruknya. Nah, gimana kalau setiap yang buruk itu dikatakan? Nah, jadi itu maha adilnya Allah. Terus gini, pernah nggak ibu hati itu sebenarnya nggak suka, tapi ibu tidak menampakkan gitu, tetap aja ibu senyum. Ibu tuh kesal sama suami, kesal. Tapi ibu berikhtiar suami pulang tuh tetap wajah ibu nyaman, enak dilihat, ya, gitu. Pernah bu? Ngaku aja nggak usah sosok. Pernah bu? Pernah aja gitu. Jawabnya tegas, pernah gitu. Jangan gini. Pernah kan bu? Semua orang tuh pernah. Nah kalau begitu bu, kata Rasul, sabat sumuka li'ahi kasodakoh, senyummu, ramahmu kepada orang lain itu sedekah, sekalipun hati kita kotor. Apalagi kalau hati kita lapang. Coba bu, jadi bukan munafik, tapi gini, aku kesel sama suami, tapi kasihan dia baru pulang capek, jadi ibu tidak menampakkan itu. Begitu udah kenyang segala macam, papa. Tapi jangan gitu ya bu ya, jangan. jangan gitu, enggak di sini enggak. Iya. Enggak kalah lagi. Baik, Ustaz, tadi kita akan lanjutkan dengan kesimpulan Asmaul Husna Al-Khobir ini. Tetap bersama kami pemirsa di Titihan Kalbu. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Khabir, Maha mengetahui. Tapi kenapa ya Ustaz, kita sebagai manusia seringkali berbuat salah lagi, dosa lagi, pada udah istighfar, minta ampun ya Bu ya. Balik-balik salah lagi, dosa lagi. Itu gimana? Seakan-akan Allahnya tidak Maha mengetahui ya Bu ya. Ah, Allah mah kayaknya mungkin Allahnya lagi melain kali atau bagaimana. Nah, ujubillah gitu ya. Tapi itu gimana untuk kita bisa menanamkan Al-Khabir dalam diri kita Ustaz? Iya, pertama bahwa kalau kita yakin Allah itu Al-Khabir, Maha Tahu, seharusnya muncul dari diri kita suatu mental yang kata para ahli tauhid, ahli keimanan itu jiwa muraqabah. Muraqabah itu suatu mental di mana kita merasa ditatap, dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadari bahwa dalam hidup ini ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa dilihat, biasanya kita suka lebih hati-hati. Ibu aja kalau diundang, coba. Pernah nggak bu, ibu makan tuh duduknya biasa aja. Tapi begitu ada kamera, video kamera, langsung ibu duduknya jadi begini. Ya? Padahal ibu tadinya belepotan. Tapi begitu ada kamera, ibu akan berubah posisi, bahkan minum apa? Nolak. Gini. Tadinya kan gini. Ini apa? Bahwa ketika kita merasa ada yang melihat, biasanya kita akan menampilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi yang namanya muraqabah itu harus menampilkan satu amaliyah, suatu kualitas amal yang sebenarnya lebih baik. Misalnya ibu sholat di rumah sendirian, tidak ke masjid. Tolong bu, kalau punya muraqabah itu mukena ya, dicuci. Kan kadang di rumah hitam. Rendanya ada yang kesini, ada sana, gitu. Sajadah itu bagian tengahnya udah bolong, tempat sujudnya, ya. Sementara baju sering kita ganti, itu tuh sebenarnya maaf, nggak etis kalau ibu selalu beli baju dari butik. Sementara sajadah semua ada ucapan terima kasih dari wafatnya seseorang, ya kan gitu. Sajadahnya itu selalu ya terima kasih atas tahlilan. Iya, jadi sajadahnya itu ada 7, semua dari tahlilan. Nggak pernah gitu beli, bukan yang dari tahlilan itu jelek, bukan, maaf, tentu kualitasnya beda dengan beli sendiri. Kalau saya misalnya beli baju itu biasa-biasa yang murah-murah, lalu saya pun beli sajadah yang murah itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau beli baju dari butik, sajadah dari yang meninggal, itu tuh nggak nyambung lah gitu. Nah itu karena kurang merokobah, ya. Kata ibu teh, ah, ada sajadah di rumah, mau butuh juga nggak apa-apa. Yang penting sujud gitu. Berarti yang itu ibadahnya tidak pakai merokobah. Jadi merokobah itu ya. Walaupun kita tidak dilihat oleh siapapun, tetap melakukan yang terbaik. Makanya katanya Rasulullah itu kalau sholat selalu memakai pakaian yang terbaik yang beliau punya. Lalu Rasulullah itu selalu pakai wangi-wangian gitu loh. Itu artinya apa? Walaupun beliau itu mau sholat tahajud sendirian, pakai wewangian, pakai baju terbaik gitu ya. Karena muraqabah itu gitu loh. Jadi muraqabah, merasa ditatap, dilihat oleh Allah itu lahir dari satu keyakinan Allah itu maha tahu, ya, maha tahu apa yang kita lakukan gitu. Dan itu harusnya, jadi kita yakin Allah maha tahu, membuat kita melakukan yang terbaik. Kemudian itu juga harus mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi muraqabah itu melahirkan dua hal, melakukan yang terbaik dan mencegah dari hal yang buruk gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sudah habis juga waktunya. Kita akan bahas lagi di Asmaul Husna yang lain tentunya. Terima kasih. Waktunya yeah. Ilmunya ada di jalan ya Ustaz ya. Iya, salam untuk keluarga ibu-ibu juga. Terima kasih ya Ibu ya. Insyaallah kita ketemu lagi. Pokoknya terima kasih banget dan ibu-ibu juga terima kasih sudah hadir di sini. Insyaallah kita ketemu lagi dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai Jumat 3:30 pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Cici Kirani, Ustaz A'am, beritaku yang hadir pagi ini pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.